Bismillah, alhamdulillah, hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Al-mandubu wal mubahu. Wal mandubu ma yuthabu ala fi'lih wa la yu'aqabu ala tarkih. Wal mubahu ma la yuthabu ala fi'lih wa la yu'aqabu ala tarkih. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شيخ ini tolong kasih kembali. Nanti takutnya lupa. Tolong apa. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. Itu. Antum mau kasih ke siapa? Enggak ada orang di sana. Oh, enggak bukan di cas. Titip aja. Allahumma alimna ma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna bikaramika 'ilma ya rabbal alamin wa nas'aluka Allahumma al-huda wat-tuqa wat-tawfiq wal-'afaf wal-ghina innaka antas samii'ul 'aliim. Qala al-mu'allif rahimahullah wal mandubu ma yusabu 'ala fi'lihi wa la yu'aqabu 'ala tarkihi. Wal mubah ma la yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Al-Juwayni Imamul Haramain rahimahullah menyebutkan definisi al-mandub dan al-mubah dengan definisi kelaziman dari hakikat. Al-mandub kelazimannya ma yuthabu ala fi'lihi, yang diberikan atau diganjari pahala atas perbuatan tersebut. Wala yu'aqabu ala tarkih, dan tidak diberikan hukuman. Nah, di sini bedanya mandub dengan wajib dikonsekuensi ketika ditinggalkan perbuatan tersebut. Kalau wajib terancam dihukum, kalau mandub tidak dihukum. Adapun mubah, mubah ini ikhtiar atau dia takhir, afwan. Mubah itu takhir antara fi'il atau tark. Karena antara fi'il ataupun tark tidak ada ganjaran atau hukuman. Ya, itu ya. Itu bedanya wajib mandub dengan mubah. Baik, istamir Pak Anwar. Al-qismu tsani al-mandubu wal aslu al-mandubu ilaihi. Fahudhifa harful jari li fahmil ma'na wa huwa lughatan ismu maf'ulin minan nadb wa huwa du'a'u ilal fi'li wa qayadahu ba'duhum bidu'a'i ila amrin muhim. Qala syair la yas'aluna akhahum hina yandubuhum fin na'ibati ala ma qala burhana. Wastilahan ma talaba syari'u fi'lahu talaban ghayra jazim kasiwaki warawatib watatoyub yawmal jumu'ah. Baik. Al-qismu thani min al-ahkam al-syari'iyah al-taklifiyah al-mandub wal-aslu asl, yani asl fil lughah, asal dari segi bahasa. Jadi aslinya itu istilahnya al-mandubu ilaihi. Ya, bukan sekedar al-mandub, tapi al-mandubu ilaihi. Tapi kemudian kenapa kok dihapus ilaihinya? Fahudhifa harful jar, dihapus harful jar dan majzur. Untuk apa? Lifahmil ma'na, untuk supaya lebih mempercepat pemahaman terhadap makna. Karena kalau misalnya selalu disebutkan ilaihi, ini menambah kata semata. Ala kulli hal, cukup disebut mandub, maka itu lebih dekat kepada pemudahan. Ya. Atau bisa dimaknai tahdzif atau hadzf di sini litaysir, untuk memudahkan. Wa huwa lughatan, pada asal makna lughah dia ismu maf'ulin minan nadb. Isim maf'ul dari nadb. Wa huwa ad-du'a'u ilal fi'l, yaitu maknanya nadb adalah seruan untuk melakukan perbuatan. Seruan untuk melakukan perbuatan. Nadaba yandubu. nadabayan dubu. Wa qayyadahu ba'duhum bidu'ai ila amrin muhim. Nah, sebagian dari ulama lughah mentaqid mentaqid di sini berarti mengikat, yaitu sebagian mereka mengikat addu'a di sini, seruan di sini, ila amrin muhim, ke suatu perkara yang penting. Jadi kalau perkara yang tidak penting itu bukan perkara yang mandub. Ilaih. Perkara yang tidak penting bukan perkara yang mandub ilaih. Perkataan syair di sini tidak bisa anda jelaskan. Wallah. Istilahan, secara istilah mandub adalah ma talaba syari'u fi'lahu talaban ghaira jazimin. Ma talaba syari'u fi'lahu talaban ghaira jazimin. Yaitu apa yang diperintahkan, diminta oleh syari', yaitu Allah Subhanahu wa taala, fi'lahu, perbuatannya. Ya, perbuatan yang diperintahkan oleh syari', oleh Allah Azza wa Jalla, yang mana permintaan atau perintah tersebut sifatnya ghairu jazim, tidak hatim, tidak mengharuskan, ya, tidak mengharuskan. Seperti asiwak. Dan luar biasa siwak ini pahalanya pahala wajib, tapi amalannya amalan sunnah. Ya, kata Rasulullah SAW, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak fi kulli salah. Dalam redaksi lain, fi kulli wudu. Ya, kalau tidak memberikan masyaqqah, maka aku perintahkan, aku wajibkan itu siwak itu untuk setiap wudu atau setiap salat. Tapi enggak deh, enggak sampai wajib, tapi termasuk perintah mandub ilaih, yaitu seruan untuk melakukan itu. Dan siwak termasuk amr muhim. Ya, siwak termasuk amr muhim. Ya. Oke, okay, Pak. Ana bawa siwak. Ya. Ana bawa siwak. Ana bawa sarung buat antum aja. Ya, antum nanti kalau udah masuk ke masalah akidah tolong jangan pada antum. Ya. Nah, pas banget ini siwak nih, ya. Kayak siwak bersiwak itu amalan sunnah, tapi pahalanya pahala wajib untuk sholat atau untuk wudu. Kenapa? Berdasarkan hadis Nabi tadi, aslinya Rasulullah menginginkan untuk memerintahkan sampai wajib. Maka ketika antum melaksanakan siwak, ketika wudu ataupun ketika atau setelah wudu, bukan setelah wudu, setelah wudu atau sebelum wudu atau sebelum sholat, maka pahalanya pahala seolah antum mengerjakan kewajiban, karena itu yang didambakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu, ya. Tapi itu masuk ke dalam amalan sunnah. Adapun ganjaran pahalanya, pahala wajib, dan Allah Subhanahu Wa Taala maha mulia, karim, dan mudah bagi Allah untuk menetapkan ganjaran darinya. Warrawatib, maksudnya salat rawatib di sini salat apa? Salat sunnah. Wattatayyubu yawmal jum'ah. Wattatayyubu, wattatayyubi yawmal jum'ati. Yawmal jum'ah, ya. Dan memakai wangian pada hari Jumat. Baik. Dilanjutkan. Tafadhol. Wal qaidul awwalu li ikhrajil muharram wal makruh wal mubah wal qaidu tsani li ikhrajil wajib wal mandubu kama qala al musannifu yuthabul mukallafu ala fi'lihi wa dhalika bi qasdil imtithal wala yu'aqabu ala tarki. Baik, wal qaidul awwalu. Di sini berarti ada al qaid al awwal, ada al qaid atsani. Kalimat-kalimat seperti ini kalimat usuli sekali. Itu sangat-sangat usuli, yaitu sangat-sangat berikatan dengan pelajaran usul fikih. Pelajaran usul fikih seringkali membahas suatu definisi kemudian menyebutkan, oh, kaitan pertama, kaitan kedua, kaitan ketiga, kaitan pertama ini akan mengeluarkan ini, kaitan kedua akan mengeluarkan ini. Ini usul fikih. Ya. Dan ini meratakan dan menetapkan pikiran yang teratur jadinya. Memang hal-hal seperti ini ada sisi efek dari ilmu mantik. Jadi teratur pikirannya. Walaupun agak ribet sih, tapi bisa teratur pikirannya. Wal qaidul awal, qaid yang pertama. Apa itu qaid yang pertama? Hah? Talabus syari', talabus syari'. Ya, talabus syari'. Ya atau tidak? Betul atau tidak? Talaban. Ada kulihal dengan ayat talab di sini. Yang qaid pertama itu talab. Yang penting ada talab. Dan qaid yang kedua ghairu jazim. Ya. Ketika ada suatu talab, ya, maksudnya talab di sini talabul fi'il, maka keluar darinya, tidak masuk ke dalamnya hal yang haram. Karena yang hal haram itu talabu tarkil fi'il. Ya tidak. Bukan talabul fi'il. Keluar juga darinya hal yang makruh. Karena hal yang makruh itu yang diminta bukan perbuatannya, tapi meninggalkan perbuatan itu sendiri. Berlawanan dengan makruh dan muharram. Adapun mubah, kenapa keluar? Karena mubah bukan sesuatu yang matlub. Bukan sesuatu yang matlub, melainkan sesuatu yang mukhayyar. Dan sesuatu yang mukhayyar tidak matlub. Suatu pilihan. Pilihan, pilih aja sendiri. Mau lakukan, mau enggak, ya udah pilih. Enggak disuruh. Ya. Wal qaidu tsani, ikatan yang kedua ghairu jazim. Tujuannya apa ikatan kedua? Li ikhrajil wajib, untuk mengeluarkan wajib, membedakan antara mandub dengan wajib. Perbedaannya itu di pengharusan atau tidak pengharusan. Ya. Taib wal mandub dan hal yang sunnah yang mandub ini kama qala al-musannif, sebagaimana dikatakan musannif menulis, yusabul mukallafu ala fi'lih, diganjari pahala, yaitu al-mukallaf. Siapa mukallaf? Aqil baligh, diganjari pahala atas perbuatan perbuatan dia, yaitu perbuatan mandub yang dia lakukan. Karena dia berbuat itu, maka dia diganjari pahala. Kenapa disebut yuzabul mukallaf? Karena orang yang ghairu aqil atau ghairu baligh, atau yang menjama' antara keduanya, itu tidak ada pahala, tidak ada dosa buat mereka. Ya? Betul enggak? Mana tut taklif? Poin taklif itu ada pada aqil dan juga buluh. Kalau belum ada syarat ini, belum terpenuhi syarat akal dan buluh, maka tidak ada pahala, tidak ada dosa. Ya. Anak kecil berbuat jarimah, atau orang gila berbuat kerusakan, maka yang menjamin adalah walinya. Ya, bukan dia. Anak kecil main bola kemudian mecahin kaca tetangga, maka yang membayar atau menjamin itu ya orang tuanya kalau hidup, atau siapa yang mengasuhnya, walinya. Ya, karena dia bukan mukallaf. Walaupun mumayyiz, dia bukan mukallaf. Adapun usia tamyiz, betul sah salatnya, tetapi dia tetap bukan mukallaf. Ya, dia sah salatnya tapi bukan mukallaf. Sudah pergi haji, di usia belum baligh, dia belum tetap kewajibannya, karena dia belum mukallaf. Baik. Wadzalika biqasdil imtithal, dan itu dengan taqid apa? Kapan diberikan pahala? Dengan qasd, dengan adanya maksud imtithal. Apa imtithal? Itu niatan untuk mencontoh dari perintah Allah atau Rasulnya. Ya. Itu biqasdil imtithal, biqasdit ta'abbud. Itu isi-isi, apa namanya, simpelnya gitu, biqasdil imtithal, biqasdit ta'abbud. Itu ada nafas-nafas ibadah di situ. Ada tujuan ibadah. Karena kalau seseorang melakukan sesuatu yang wajib atau yang mandub tanpa ada maksud imtithal atau ta'abbud, mungkin yang wajib dia telah tertunaikan tapi tidak berpahala. Mungkin yang mandub telah tertunaikan tapi tidak berpahala. Jadi pahala itu sesuai dengan pertama imtithal, dan kedua sesuai sunnah, sesuai dengan caranya. Ya. Wala yu'aqabu 'ala tarkihi. Dan tidak dihukum disebabkan meninggalkan perbuatan tersebut. Enggak dihukum. Ya. Baik. Istamir. Wal mandubu khadimun lil wajib wa huwa dafi'un qawiyyun 'alal iltizami bil wajibat idafatan ila annahu yajburun naqsa fiha kama dallati sunnatu 'ala dhalik. Yaqulu Syatibi al-mandubu idza atabartahu i'tibaran amma wajadtahu khadiman lil wajib li'annahu imma muqaddimatun lahu aw tadhkarun bihi kana min jinsihil wajibu aula falladhi min jinsihil wajib kanawafili shalawati ma faraidiha walladhi min ghairi jinsihi kasiwaki wa ta'jilil iftari wa ta'khiris suhuri. Wa ma'na kalamihi anna man hafadhu 'alal mandubati hafadhu 'alal wajibat wa man qassara fil mandubati fa huwa uradatun li an li ay yuqassira fil wajibat. Wal mandubu khadimun lil wajib. Mandub ini pembantu untuk kewajiban, yaitu membantu kita untuk bisa konsisten dalam hal yang wajib. Fahuwa dafi'un qawi. Maka mandub ini adalah suatu dafi', pendorong yang qawi, kuat, alal iltizam bil wajibat, untuk konsisten, continue, ya, konstan dengan hal-hal yang wajib. Idhafatan ila annahu, ya, idhafatan ila annahu yajburun naqsu fiha. Kif ini sini? Anad, ha? Oh, sahih, sahih. Ya, idhafatan ila annahu yujbirun naqsa atau yujbirun naqsu fiha. Fiha kembali ke al-wajibat. Ha? Taib, ahsant. Kama dallat as-sunnah ala dhalik. Di Tirmidhi, riwayat Tirmidhi. Taib, jadi ditambahkan bahwasanya al-mandub, hal yang mandub, itu menambal kekurangan sahih sebagaimana yang telah terwirkan dalam sunnah. Kekurangan dalam sholat itu bisa ditambal dengan sholat nawafil. Iya, betul. Kekurangan dalam sholat wajib kita, kurang khusyuk misalnya. Tapi kalau kekurangannya bersifat rukun, gak bisa ditambal dengan hal yang sunnah. Misalnya gak baca al-fatihah padahal di waktu dia wajib untuk membacanya. Oke, seperti ini rakaat tersebut tidak sah. Rakaat tersebut tidak sah, dia harus nambah satu rakaat lagi. Karena rakaat tersebut rukunnya hilang. Tidak bisa dia menambal itu dengan salat qabliyah, ba'diyah, enggak bisa. Ya. Jadi naqs di sini, yujbiru naqs di sini, yaitu ketika naqs yang dimaksud itu naqs dalam hal bukan wajib dalam ibadah tersebut, atau naqs dalam rukun tersebut, bukan. Kalau kekurangan rukun enggak dilakukan, maka bukan kurang lagi, tapi tidak sah. Dia harus menggantinya supaya sempurna, supaya benar. Adapun kalau kekurangan yang bersifat sunnah atau kurang kesempurnaan, maka ini bisa ditambal dengan hal yang sunnah. Wallahu a'lam. Yaqulu Syatibi rahimahullah. Antum tahu Syatibi? Menulis kitab Al-Muwafaqat dan juga Al-I'tisam. Bukan Asy-Syatibi yang qari, bukan Syatibi dalam ulumul Quran, beda lagi itu, ya. Yaqulu Syatibi, Syatibi usuli, al-mandubu idza i'tabartahu i'tibaran 'am, mandub, hal yang mandub jika engkau memikirkannya, itu meninjaunya dengan tinjauan yang lebih umum, wajadtahu khadiman lil wajib, engkau akan menemukan mandub itu sebagai pendorong, pembantu untuk kewajiban. Ya, li'annahu imma muqaddimatun lahu, atau tazkarun lahu atau tazkarun bihi. Imma mandub ini sebagai muqaddimah, yaitu pintu gerbang atau pendahulu untuk suatu kewajiban, ya, atau tazkarun bihi, atau yang mengingatkan akan suatu kewajiban. Kana min jinsihi al-wajib aw la, entah itu dari jenis hal yang mandub itu akan ada yang wajib atau tidak ada yang wajib. Ala kulli hal, falladhi min jinsihi al-wajib, yang mana dengan jenis perbuatan yang sama itu ada kewajiban, kana wafil salawati ma'a faraidiha, seperti salat-salat yang nafilah, salat-salat sunnah bersama dengan fardu-fardunya. Antum ketika salat sunnah qobliyah, dengan udah starting dengan qobliyah, antum lebih semangat untuk salat fardu. Iya, jarang ada orang salat qobliyah semangat, ya udah salat qobliyah malas, ah salat wajib, enggak. Melainkan salat qobliyah tersebut atau tahiyatul masjid atau salat wudu itu menjadi dafi' qawi, pendorong yang kuat untuk salat fardu antum. Dan dia menjadi muqaddimah untuk salat fardu. Walladzi min ghairi jinsihi, dan yang bukan dari jenisnya, seperti siwak. Apa coba? Ada enggak siwak atau gosok gigi versi wajib? Enggak ada. Enggak ada. Tapi siwak itu bisa mendorong kuat untuk salat fardu. Makanya laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki fi kulli shalah. Sekiranya tidak aku beratkan, maka aku pasti akan mewajibkan, memerintahkan untuk bersiwak untuk setiap salat. Dan siwak itu suatu hal yang sunnah, dia bisa menjadi mukaddimah untuk salat kita. Dan ketika kita melakukan salat kita dengan gigi yang bersih dan enak di lidah, maka yang seperti ini mandub yang menjadi dafi' qawi, pendorong kuat untuk hal-hal yang wajib. Wa ta'jilil iftar. Ta'jilil iftar hukumnya sunnah, tidak wajib. Tapi jangan sampai kita tersabu dengan orang-orang Syiah. Mereka menunggu kelihatan bintang dulu baru mau buka puasa. Begitu juga dengan orang-orang sufi, sebagian sufi mereka bertasabu dengan hal seperti ini. Nunggu agak malam, ya. Kalau udah beduk dari tadi, ya, maghrib diakhirkan akhirnya. Ya. Taib di sini ta'jilul iftar itu sunnah. Tapi dengan sunnahnya itu membuat kita semangat sholat maghrib di situ. Iya. Coba kalau misalnya kita sholat maghrib dulu, baru iftar nanti, lemes. Apalagi imamnya kemudian baca surat At-Tur misalnya, rakaat pertama. Rakaat kedua, karena saking semangatnya udah baru iftar, antumnya belum, imamnya udah iftar. Maka baca surat Al-Waqi'ah misalnya, lama dengarnya. Udah gitu tentang kiamat pula, pengen mati aja. Ya kan? Nah, itu tadi ta'jil iftar. Wa ta'khir sahur, men ta'khir sahur, sahur atau suhur sini ya? Suhur atau sahur? Suhur perbuatan. Tadi Pak Anwar baca sahur, Pak. Itu asah, lebih sahih bukan? Sahur apa? Makanannya. Ala kulli hal, yang penting antum faham, ya. Mengakhirkan sahur. Kalau bahasa Indonesia pasti takhir, mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur itu menjadi dafi' qawi untuk salat subuh. Ala kulli hal, dia hal-hal seperti ini, siwak, iftar, sahur itu, ya. Sahur pun tidak wajib. Wajib atau tidak? Hah? Enggak wajib. Iftar wajib enggak? Hatta enggak ada hukumnya antum bilang wajib, karena kalau enggak wajib nanti enggak makan gimana? Ala kulli hal, di sini iftar kalau enggak wajib antum berarti puasa wisol dong nantinya. Kan? Nanti enggak iftar gimana? Ya kan? Tapi iftar harus iftar. Tapi untuk menta'jil itu sunnah, menta'khir itu makruh, bahkan bisa menjadi haram kalau bisa mencenderai tubuh atau mencenderai fisik. Semua dari ini sunnah, dan dia semua bisa menjadi pendorong yang baik untuk melakukan ketaatan kewajiban. Ya. Wa ma'na kalamihi rahimahullah anna man hafadha 'alal mandubat hafadha 'alal wajibat. Maksud dari Asy-Syatibi rahimahullah, barang siapa yang menjaga hafadha di sini, menjaga dengan telaten, betul-betul mandubat, maka dia akan menjaga wajibat. Dan ini zahir. Orang yang sering kepikiran tentang salat qabliyah ba'diyah, pengen mendapatkan rumah di surga setiap harinya, maka dia pasti akan lebih paten lagi dalam menjaga salat fardunya. Betul enggak? Ya. Qadar Allah, ana tadi enggak kedapatan salat qabliyah di rumah sana subuh. Orang yang kebiasaan salat qabliyah subuh, sekali enggak kedapatan, rasanya ada ketinggalan enggak? Ya. Itu baru mandubatnya. Apalagi kalau ketinggalan salat subuhnya, itu lebih nyesel lagi. Iya. Yang ajib itu ketinggalan salat subuh, enggak begitu nyesel. Tapi ketinggalan kajian itu nyesel. Iya. Ketinggalan tafsir jalan, oh, astagfirullah, astagfirullah, ya Allah, ketinggalan tafsir lain, belum salat, ikutin kajian tafsir jalan dulu. Nanti salat di qadha pas sudah selesai tafsir apa syarah waraqat. Ini kebalik, ya. Ini berarti enggak benar belajar usul fikihnya. Atau mungkin baru belajar di definisi usul dan fikih doang, enggak sampai belajar di wajib dan mandub, ya. Baik, wa man qassara fil mandubat fa huwa urdatun li an yuqassira fil wajibat. Barang siapa yang melakukan taksir. Taksir itu minimalis, ya, kurang dalam hal-hal yang mandubat, fa huwa urdatun, maka perbuatan taksirnya itu minimalis dalam hal yang sunnah, itu urdah, itu menjadi pengantar, ya, li'an yuqassira fil wajibat, untuk bersikap taksir dalam hal-hal yang wajib. Dan ini juga zahir. Makanya untuk memperkuat konsisten kita dalam hal yang wajib, lakukan hal yang sunnah. Ya. Di antara hal yang sunnah dikiaskan oleh ulama rahimahumullah, sebelum kita bertemu dengan banyak orang, kita berparfum misalnya, pakai parfum. Itu dafi', memakai parfum atau memakai baju yang bagus itu menjadi dafi'. Dafi' berarti apa, faktor atau pendorong untuk hal berikutnya. Ya. Begitu. Coba kalau misalnya kita kaji, udah ngaji aja, enggak ada pakai baju apaan ke, enggak diurus, mending ngaji aja. Meninggalkan itu menjadi urdah, akan menjadi nanti ada efeknya. Bisa menjadi pengantar untuk bersikap taksir berikutnya. Maka kalau seseorang mentajmil ibadah wajibah dengan dikelilingi dengan sunnah-sunnah yang memang ada hadisnya atau dalilnya atau istinbatnya, maka yang seperti itu akan memperkokoh kewajiban dia dan menambah pahala dia. Ya. Begitu. Ya. Jadi beda antara misalnya ikhwan yang kesini, misal antara antum yang kesini, antum sudah dari tadi malam memikirkan nanti subuh anda pakai baju apa misalnya. Anda pakai wangian apa. Masya Allah, yang seperti ini berarti sudah ada persiapan. Ketika dia pengajian, pasti dia lebih menghargai kehadiran dirinya di pengajian. Iya, pasti gitu. Ya, ada pun orang yang datang aja, mesti datang, mesti nurin, mesti nurin, itu ada kemungkinan posibilitas untuk hilang sisi ya, semangatnya. Allah alam, seperti itu ala kuliah. Fadl, istamir. Wujumhurul usuliyin ala annal manduba ma'murun bihi haqiqatan. Kama taqaddama fit ta'rifi li annal manduba ta'atun. Wa ta'atu takunu bimtithali amrillahi ta'ala. Fakanal mandubu ma'murun bihi haqiqatan. Qala ta'ala innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Wa hadha amrun 'am yashmulul wajiba wal manduba. Wa syati insyaallah ta'ala fi babil amri inqisamil amri ila amri ijabin wa amrin wa amri istihbabin. Samal mandub sunnatun wa sunnatan wa mustahabban wa tatawuan wa naflan. Wa hadza ala ra'yil jumhuri khilafan lil hanafiyyati alladziina ja'alul manduba muradifan lin nafli wa la karahata 'indahum fi tarkihi wa farraqu baina sunnati wan nafli faja'aluha a'la minhu rutbatan fa in kanat mu'akkadatan fatarkuha makruhun tahriman wa in kanat ghayra mu'akkadatin fatanzihan. Jumhurul usuliyyin, jumhur pakar usul fiqih menetapkan ala annal mandub, bahwa saya mandub ma'murun bihi haqiqah, secara haqiqah dia diperintahkan. Kama taqaddama fi ta'rif, sebagaimana yang telah berlalu dari definisi. Ya, kenapa disebut seperti ini? Karena sebagian dari orang ada yang mengatakan hal yang dianjurkan itu bukan perintah sebenarnya. Ya, cuma penganjuran aja. Ya udah, enggak usah seperti itu. Malah kan dia hal yang diperintahkan, khalas. Ya enggak usah direpot-repotkan dengan filosofi-filosofi dari sebagian dari orang-orang. Li'annal manduba ta'atun. Karena hal yang mandub ini adalah ketaatan juga. Ya. Wa ta'atu takunu bimtithali amrillahi ta'ala. Dan ketaatan itu terjadi dengan sisi ta'abbud, yaitu beribadah kepada Allah Ta'ala dengan melakukan atau bercontoh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bimtithali amrillah, amr di sini maknanya makmur. Bimtithali ma ya'muru bihi Allahu Ta'ala. Mengerjakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Maka mandub termasuk hal yang Allah Ta'ala perintahkan dan Rasulnya. Fakanal mandubu ma'muran bihi haqiqatan. Maka hal yang mandub itu diperintahkan. Kita ke masjid, Rasulullah SAW memerintahkan untuk mentazyin pakaian kita. Iya. Menghias pakai, maksudnya pakaian yang bagus. Jangan pakaian yang tidak layak. Termasuk di dalamnya juga, masuk ke dalam hal yang penting surahnya bagus gitu loh. Mungkin pakai peci, atau kalau pakai peci, dia rambutnya bagus ya. Jangan acak-acakan, kemudian pakai parfum, dan kalau bisa pakai sendal yang terbaik, jangan pakai sendal WC misalnya. Gitu kan? Yang seperti ini semua makmur kan? Makmur. Hakikoh. Kenapa? Karena semua ini ketaatan. Dan segala hal yang bersifat ketaatan, maka dia diperintahkan secara hak. Gitu loh. Bukan sekadar formalitas semata, tapi diperintahkan secara hak. Karena di sana ada natijah pahala. Di sana. Ya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Allah Ta'ala memerintahkan adil dan ihsan. Wa hadha amrun amun yashmalul wajib wal mandub. Ini adalah perintah yang umum, mencakup wajib dan mandub. Mencakup wajib dan mandub. Wa sayati insyaallah fi babil amr. Dan akan datang nanti insyaallah dalam bab amr, perintah. Ya, inqisamul amri ila amri ijabin au wa amri istihbabin. Ya, pembagian perintah menuju perintah pengwajiban dan perintah penganjuran. Ya. Wa yusammal mandubu sunnatan wa mustahabban wa tatawuan wa nafla. Mandub disebut juga dengan sunnah dan mustahab, ya, dan tatawu dan nafl. Wa hadha ala ra'il jumhur. Ini sesuai dengan ra'il jumhur. Apa ra'il jumhur? Pandangan atau pendapat jumhur ulama. Khilafan lil Hanafiyah. Berbeda dengan mazhab Hanafiyah. Mazhab Hanafiyah ini memang dalam usul mereka sering beda dengan usul Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Ya. Tapi kadang-kadang kebenaran ada bersama mereka. ya, dibandingkan dengan Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Ya. Yang kadang-kadang kita yang lebih ke arah Syafi'iyah, Hanabilah atau Malikiyah ini kita nih, dan banyak jumhur ulama. Kadang-kadang kita agak heran dengan pandangan-pandangan mazhab Hanafiyah. Ya. Kalau antum mempelajari ilmu fiqih muqaran, apa fiqih muqaran? Perbandingan mazhab. Banyak sekali perselisihan Hanafiyah dengan jumhur. Tapi kadang-kadang tinjauan Hanafiyah itu lebih ke maqasid syar'i. Betul gitu loh. Ya. Dan luar biasa Ibnu Taimiyah rahimahullah, walaupun dengan Hanbali sekali beliau ini rahimahullah, kadang-kadang condong ke Hanafi dalam beberapa masalah fiqih. Dan itu yang shawab, itu yang betul ternyata. Masalah najis misalnya hilang dengan sendirinya, maka itu hilang dalam mazhab Hanafi. Masalah air, masalah najis harus dihilangkan dengan air suci menyucikan, itu pendapat dari jumhur ulama, Syafi'i terutama. Jadi nyuci dengan deterjen, nyuci najis, nyuci air pakaian terkena najis dengan deterjen enggak boleh. Maksudnya di awal dengan deterjen enggak boleh, harus dengan air suci menyucikan dulu. Karena air deterjen ini suci tapi tidak menyucikan. Tapi dalam tinjauan Hanafiyah ini sah. Karena Hanafiyah maksudnya dalam menghilangkan najis, yang penting hilang najisnya. Begitu, hilang najisnya, mesti hilang najisnya. Mau dengan cara apapun. Adapun jumhur enggak, bukan yang penting hilang najisnya, yang penting medianya dulu apa? Air suci menyucikan. Tinjauan yang berbeda. Tapi tinjauan yang lebih dekat kepada maqasid syar'i, Hanafiyah di sini. Jumhur mereka enggak. Dan luar biasanya walaupun jumhur mengatakan begitu, tapi orang-orang secara enggak sadar mengikuti mazhab Hanafiyah. Antum coba kalau dari kecil, dari dulu dari kecil, walaupun ibu antum seorang Syafi'i tak muta'asibah misalnya, ibu antum mazhabnya Syafi'i dan fanatik dengan Syafi'i misalnya, tetap aja enggak bakal mengamalkan ini. Walaupun di kitab-kitab matan-matan dihafalkan, ditalkin sama syekh-syekh kiainya, berlawanan dengan mazhab Hanafi, tapi praktiknya pakai mazhab Hanafi tanpa sadar. Iya. Iya. Kalau ada buku terjemahan murtad tanpa sadar, ini Hanafi tanpa sadar. Begitulah, begitulah. Makanya oleh karena itu mazhab itu hanya pendapat, pandangan dengan dalil. Ya, ketika ada shawab maka itu yang kita ikuti dan itu yang diamalkan. Ya. Tapi di sini Hanafiyah, ya mudah-mudahan Allah Ta'ala memanjangkan umur kita dan juga melanggengkan kajian ini sehingga mungkin suatu saat kita bisa belajar fiqih muqaran. Ya, tapi harus paham ini dulu. Enggak boleh antum belajar fiqih perbandingan antum belum paham usul. Kalau sudah mulai matang paham, belajar fiqih perbandingan mazhab, masya Allah, antum akan menemukan keluar biasaan ilmu syariah. Ya. Taib, Hanafiyah alladhi ja'alul manduba muradifan lin nafl. Mereka menjadikan mandub, ya, muradif sebagai muradif terhadap nafl. Apa muradif itu? Ya? Sinonim terhadap nafl. Wala karahata indahum fi tarkihi. Tidak ada kemakruhan bagi Hanafiyah dalam dalam apa? Meninggalkan mandub atau nafl. Enggak makruh. Paham enggak maksudnya di sini? Jumhur ulama biasanya menjadikan perbuatan meninggalkan sunnah sama dengan makruh. Paham enggak? Jumhur ulama biasanya ada kadang-kadang menjadikan perbuatan meninggalkan hal yang sunnah adalah suatu yang makruh. Paham? Ada sunnah qabliyah zuhur. Hal yang sunnah 4 rakaat. Tapi antum enggak sholat sama sekali qobliyah. Maka ini jadi makruh. Berdosa enggak berdosa. Ya. Begitu. Adapun Hanafiyah enggak sama sekali menjadikannya makruh. Paham enggak sini? Kalau antum bermadzhab Hanafi, qobliyah zuhur enggak antum laksanakan, antum enggak mengamalkan hal yang makruh bagi madzhab Hanafi. Ya. Tapi bagi madzhab jumhur itu makruh. Kenapa? Karena imma sunnah antum lakukan, kalau enggak lakukan ya itu makruh. Karena sunnah ini bukan mubah. Sunnah ini bukan takhir. Dia adalah tuntutan, tapi enggak wajib. Maka ketika antum sudah dituntut walaupun enggak wajib tapi antum enggak lakukan, maka antum kenapa antum gitu kan? Dipertanyakan. Bagi Hanafiyah enggak? Seolah-olah sunnah ketika dia dilakukan dapat pahala. Sahih, sama. Kita bersepakat sama Hanafiyah. Tapi ketika enggak dilakukan bagi Hanafiyah, maka itu pilihan buat antum. Enggak ada masalah, enggak ada makruh, enggak apa-apa. Gimana kira-kira? Hanafiyah? Ini sulit untuk kita bilang Hanafiyah atau jumhur. Karena dua-duanya betul juga gitu. Karena kalau misalnya kita bilang jumhur, betul juga. Yang makruh kan kalau misalnya antum tinggalkan hal yang makruh, berarti kan melakukan amalan. Maka mendapat pahala enggak? Dapat pahala. Habis azan zuhur, antum sholat gak ya? Sholat gak ya? Kalau enggak sholat, qobliyah, bagi Hanafiyah enggak masalah, enggak makruh. Tapi bagi jumhur, ini makruh. Mikir gitu enggak? Enggak mikir gitu. Ntar pikirin tuh ya. Enak sih, kalau di Hanafi enggak tercela sama sekali. Tapi kalau bagi jumhur enggak. Bagi jumhur, ini kalau ana gini aja makruh, walaupun enggak berdosa. Tapi kalau ana meninggalkan hal yang makruh, ana berpahala. Betul enggak? Betul. Meninggalkan hal yang makruh sama dengan kita sholat sunnah. Dapat pahala enggak? Dapat. Benar juga. Dari segi benar ininya, iya. Tapi dari segi enaknya Hanafi ya. Ya kan? Maka kalau misalnya kita pegang jumhur, ada orang puasa Syawal. Masya Allah, sunnah, alhamdulillah. Antum enggak puasa Syawal. Ya, orang-orang paling ikutin jumhur. Ya akhi, antum melakukan hal yang makruh karena enggak puasa Syawal. Allah musta'an. Antum bilang afwan akhi, ikhtilaf ulama. Ya kan? Ana mengikuti dalam hal ini, ana mengikuti mazhab Hanafi. Enggak ada kemakruhan pada diri ana, enggak ada masalah. Antum jangan mengijbar. Antum fadhil ikut jumhur tapi enggak bisa. Bagi ana enggak ada makruh sama sekali. Pilihan ana. Ya. Nah, ketika sesuai dengan hawa nafsu kita ikuti ya. Fa in kana muakkadatan, belum. Wa farraqu baina sunnati wan nafil. Hanafiyah membedakan antara sunnah dengan nafil. Adapun jumhur, sunnah dan nafil sama. Faja'aluha a'la minhu rutbatan. Lihat di sini, lihat sini. Hah? Istilah-istilah di sini beda. Dalam mazhab Hanafi, sunnah dengan nafal itu beda. Sunnah itu rutbahnya lebih tinggi dibandingkan nafal. Hah? Sunnah rutbahnya lebih tinggi dibandingkan dengan nafal. Ya, faja'aluha faja'alu as-sunnata a'la minan nafli rutbatan. Dan mereka punya definisi sendiri kapan sesuatu disebut sunnah, kapan sesuatu disebut nafal. Sunnah ataupun nafal sama-sama tidak wajib dalam mazhab Hanafi. Makanya dalam mazhab Hanafi itu hukum taklifi sampai 7. Ya, bisa sampai 7. Wajib, sunnah, nafal, mandub. Ya. Wajib, sunnah di bawah wajib, nafal atau mandub, mubah, makruh, kemudian ada haram litanzih, ada juga haram litahrim. Ya, ada 7. Tapi kalau kita enggak, ya kita mazhab jumhur enggak, simple 5. Nah, kita ikut dalam konteks ini, kita ikut mazhab jumhur nih ya. karena lebih enak dipelajari. Nah, itu pokoknya sesuai dengan itu. Yang mana enak kita nipali. Fa in kanat muakkadatan fatarkuha makruhun tahrima. Coba ya. Ya. Jadi ada makruh karohah tanzih dan makruh karohah tahrim ya. Anu lupa sebenarnya. Ketukar tadi. Kalau misalnya muakkadah, sunnahnya muakkadah, maka meninggalkan sunnah muakkadah tersebut makruhnya bersifat tahrim. Wa in kanat ghair muakkadah fa tanzih. Kalau misalnya sunnah tersebut enggak muakkadah, sunnah biasa, maka makruh tanzih semata. Makruh yang menurut istilah kita. Wallahu ta'ala. Jadi masih ada usul madhab Hanafi itu ada lagi dipelajari. Itu menunjukkan kekayaan khazanah fiqih ilmu. Ya. Kalau orang cinta ilmu itu suka dengan hal seperti ini. Tapi jebakan syaitan, indah ilmu ini, memperbanyak maklumat tapi enggak menghasilkan ketakwaan dan ibadah, ini baru talbis syaitan. Ya, ini maklumat menambah keimanan, ya. Kalau tidak mewariskan keimanan atau amalan berikutnya yang saleh, maka ilmu seperti ini la yanfa. Ya, tapi insyaallah mudah-mudahan dengan keterbukaan cakrawala, semoga antum semakin senang belajar fikih dan usul fikih dan semakin ya semakin bertakwa, yang penting semakin bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.